Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabil mujtaba. Para pendengar rahimakumullah, kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk hati, untuk sama-sama kita kembali mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada hari ini kita akan memasuki ayat ke-63 dari surah Al-Hajj yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Innallaha latiifun khabiir. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-63 ini pada intinya mengajarkan kepada kita untuk menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Yang direksi awalnya Allah mengatakan, "Alam tara, tidakkah engkau melihat?" Dengan kata lain, melalui ayat ini kita diajak untuk membuka mata kita selebar-lebarnya, untuk mempergunakan mata kita tidak hanya sekedar untuk melihat, tidak hanya seperti mata ikan kata orang yang hanya terbelalak tapi tidak mampu melihat dan memahami apapun yang ada di depannya, tetapi jadilah seorang manusia, seorang muslim yang melihat dan memahami apa yang ia lihat, yang ketika dia melihat dia tidak memahaminya itu hanya sebagai suatu hal yang biasa. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'an. Tidakkah engkau lihat Allah menurunkan dari langit hujan sehingga akhirnya membuat bumi menjadi hijau? Subhanallah. Ini adalah merupakan fenomena kehidupan, keseharian yang kita lihat. Akan tetapi mungkin banyak di antara kita yang menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa. Tengok awan berarak indah, kita hanya mengagumi keindahannya saja, tapi tidak ingat kepada siapa yang menciptakan alam, yang menciptakan awan itu. Ketika kita merasa kegerahan beberapa waktu yang lewat, sampai berapa derajat itu yang membuat tidur saja di luar menjadi pun tidak enak karena kepanasan, dan setelah itu Allah menurunkan hujan beberapa dalam 2 hari sehingga akhirnya menjadi sejuk, enak kembali tidur, kita hanya mengatakan, wah enak tidur hari sudah hujan. Tetapi kita lupa untuk ingat bahwa siapa yang telah menurunkan hujan dan membuat keadaan menjadi jauh lebih baik. Kita lupa bahwasanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya yang terlontar dari ucapan kita hanya, wah enak untuk tidur, enak untuk makan pisang goreng panas-panas. Tetapi bukan yang terlontar dari ucapan mulut kita adalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah merubah keadaan menjadi panas menjadi dingin, dari panas menjadi dingin. Alhamdulillah yang telah merubah keadaan saya dari sakit menjadi sehat. Alhamdulillah yang telah merubah keadaan saya dari kekurangan uang sehingga susah untuk melakukan apapun, sekarang sudah mulai lebih enak. Itulah yang harus kita lakukan. Makanya Allah mengatakan, alam tara, tolong pergunakan matamu, tolong pergunakan mata itu untuk melihat, tolong pergunakan mata yang merupakan rezeki dan nikmat Allah yang sangat besar, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi pergunakan mata itu untuk menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga akhirnya kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Jenal. Terima kasih Ustaz Perdana. Innallaha latifun khabir. Allah Maha Halus dan Maha Pengalaman. Kata latif, Maha Halus, dijabarkan dengan annallaha anzala minas samaa'i maa'a fatusbihul ardu mukhdarrah. Allah menurunkan langit dari langit air, sebenarnya dari awan air, atau lebih tepatnya lagi dari awan hujan. Tetapi kenapa minas sama imaan? Karena memang segala sesuatu yang di atas dapat dikategorikan sebagai langit. Jadi awan yang ada di langit itu adalah bagian dari langit juga. Kenapa air bukan hujan? Karena hujan itu adalah air yang turun. Maka ini adalah bentuk dari kemahahalusan Allah Subhanahu wa taala, latifnya Allah, cintanya Allah, maha perasanya Allah, maha kasihnya Allah, maha sayangnya Allah, digambarkan dengan memberi air. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, itu adalah panggilan lain dari Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang maha halus, yang maha perasa, yang maha. Kenapa itu dipanggil? Karena apa? Karena memang Allah memberikan rezeki dan puncak rezeki diantaranya adalah air. Dengan air, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Dengan air, tumbuh-tumbuhan tumbuh dan hewan pun dapat minum. Hewan dapat minum dan dapat mengkonsumsi makanan akibat tumbuh-tumbuhan. Dengan air, manusia minum. Dengan air, tumbuh-tumbuhan dan dapat tumbuh segar hewan. Manusia dapat mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan dan memakan daging-dagingan dari hewan. Lihat bagaimana air tadi berujung kepada kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia di bumi ini. Tanpa air terjadi kegersangan. Udara tidak layak untuk ditempati. Kota tidak layak untuk dihuni karena tidak ada air. Menjadi kotor, menjadi buang air di mana-mana dan baunya sungguh sangat luar biasa. Tidak ada air, hewan dan tumbuh-tumbuhan pun binasa. Maka di sini Allah menggambarkan kepada kita wujud lutfihi, wujud rasanya, wujud kasih dan sayangnya, turunnya air. Kemudian khabir, Allah maha pengalaman, profesional, perfect. Ketika kita menyelesaikan masalah kepada orang yang berpengalaman, maka permasalahan yang menurut kita begitu jelimet dan susahnya, menurut dia hanya hitungan detik bisa diselesaikan. Kenapa? Karena orang itu profesional di bidangnya. Kita yang tidak pandai menjahit, kasih kepada tukang jahit. Kalau mungkin kita jahit, kita tidak akan mau memakai pakaian itu karena compang-camping. Tetapi dari penjahit profesional, baju, bakal baju yang kita berikan kepada dia menjadi gaun yang begitu indah. Karena dia adalah khabir. Allah maha pengalaman. Fatus bihul ardu mukhdarrah. Hanya dengan air, bumi menjadi hijau. Agama Islam, agama go green. Senang kepada kehijauan, senang kepada penghijauan, senang kepada tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Karena profesional Allah, khabir Allah, pengetahuan Allah yang begitu dahsyatnya menginginkan alam ini harus hijau agar layak huni. Apapun ceritanya, kesejukan adalah wujud dari kedamaian. Islam agama hijau, maka pada zaman dahulu kita menemukan bendera Islam itu warnanya hijau karena Islam agama go green, mukhdarrah. Begitu hijaunya akhdar, begitu profesionalnya Allah dengan mewujudkan bumi ini hijau subur, makmur sentosa. Apa yang ingin dicapai? Tumbuh-tumbuhan dapat berkembang sehingga kita dapat memakan makanan darinya, buah-buahan, makanan pokok berupa beras, gandum, padi, atau kita juga dapat memakan darinya hewan-hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan, sehingga pengalaman Allah yang maha dahsyat ini tidak ada satu kata, sembahlah dia sebagai wujud manusia cerdas yang tahu berterima kasih kepada sang pencipta. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi ini disampaikan oleh Ustaz Jainal bahwa salah satu pesan yang disampaikan di ayat ke-63 ini adalah selain kepada kita untuk mempergunakan panca indera kita untuk menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga akhirnya membuat kita semakin tunduk dan patuh kepadanya, juga di dalam keterangan ayat ini kita diperintahkan menjadi orang-orang yang menjaga kestabilan alam ini. Jadilah orang-orang yang menjaga kebersihan, menjaga penghijauan, berusaha untuk membuat penghijauan, menjadi muslim yang benar-benar care dengan lingkungannya, menjadi muslim yang benar-benar menjaga alam sekitarnya, berusaha untuk memakmurkannya sebagaimana tugasnya sebagai khalifatullah di atas permukaan bumi ini. Karena harus kita akui bahwa terjadinya perubahan kondisi alam saat sekarang ini yang biasanya nyaman dan sekarang kurang begitu nyaman karena terjadinya pergantian musim yang tidak menentu sehingga akhirnya membuat orang menjadi sakit, itu salah satu sebabnya adalah akibat perbuatan kita yang kurang menjaga alam sekitar kita, kurang menjaga penghijauan kita, kurang menjaga tanaman-tanaman kita, merusak hutan-hutan kita, sehingga akhirnya bencana dan kesulitan yang akan kita terima. Mari melalui ayat ini kita tersadarkan kembali untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah secara ibadah saja, tetapi juga melaksanakan perintah Allah untuk menjadi orang-orang yang berusaha untuk memakmurkan kehidupan di atas permukaan bumi ini, lingkungan sekitarnya, memakmurkan lingkungan sekitarnya. Jadilah seorang muslim yang benar-benar care dan perhatian dengan lingkungannya. Saya kira ini saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kami dari Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.